وَفِي الْمُدِحَةِ مِنَ الذَّكَرِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ وَفِي السِّنِّ مِنْهُ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ. Masih melanjutkan tentang rincian diat yang harus dibayar oleh seseorang di saat dia melukai orang lain, yaitu diat yang harus dibayar dikarenakan luka mudihah. Ya. Di keterangan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa luka di kepala ataupun di wajah ini ada 10, dan luka yang menuntut untuk diat hanyalah luka mudihah. Jadi seorang yang melukai kepala seorang laki-laki merdeka yang beragama Islam, dan luka itu termasuk jenis luka mudihah, dan juga seseorang yang merusak satu gigi orang lain, maka dia harus membayar 5 unta. Jadi diat antara satu gigi dengan luka mudihah ini sama, yaitu 5 unta. Wa fi idhabi kulli udwin la manfa'ata fi hukumatun. Dan seseorang yang menghilangkan setiap anggota tubuh yang tidak memiliki manfaat, maka dia harus membayar satu denda yang bernama hukumah. Anggota tubuh yang tidak bermanfaat bukan berarti diciptakan dengan tanpa manfaat ya, tetapi maksudnya adalah anggota tubuh yang kemanfaatannya telah hilang, dalam arti bagian tubuh yang tidak berfungsi. Misalkan tangan yang syallah, dijelaskan sebelumnya ada istilah syallah, yaitu tidak bisa bergerak ataupun apapun. Jadi setiap hal yang sudah tidak memiliki fungsi lagi, maka harus membayar denda yang bernama hukumah. Pengertian hukumah ialah wahya juz'un minad diyati nisbatuhu ila diyatin nafsi nisbatu naksiha ayal jinayah. Jadi hukumah merupakan bagian dari diyat yang kesamaan antara diyat ini dengan diyat pembunuhan adalah menambal kekurangan. Jadi di dalam diyat tentang membunuh seseorang itu nanti ada juga diat atau pembayaran yang tujuannya untuk menambal kekurangan. Kalau masalah menghilangkan sesuatu fungsi dari anggota tubuh, itu namanya hukumah. Jadi intinya adalah hukumah ini hanya terkhusus pada hal-hal yang sifatnya kemanfaatan ya, maksudnya fungsi dari anggota tubuh. Min qimatil majni alaihi law kana raqiqan bi sifatihi allati huwa alaiha. Di sini dijelaskan lagi bahwa andai kata korban berupa seorang budak, maka hukumah ini merupakan qimah atau harga. Nah, jadi harga yang dimiliki oleh budak itu. Falau kanat qimatul majni alaihi bila jinayatin ala yadihi masalan asharatun mabiduni hadis atun fanaksu usurun fayajibu usuru diyatin nafsi. Jadi cara menghitungnya adalah membandingkan harga budak di saat dia normal dan setelah dia terlukai. Jadi di kitab ini Fathul Qorib dicontohkan seorang budak yang tangannya dipotong, tetapi tangan yang dipotong itu sudah tidak berfungsi lagi. Jadi sebelum tangannya dipotong itu harganya 10 ya, misalkan 10 dirham misalkan. Setelah dipotong harganya turun menjadi 9. Berarti perbandingan 10 dan 9 ini yang berkurang persentasenya adalah 10%. Maka yang dibayarkan harus berjumlah 10% dari diat pembunuhan ya, dari diat pembunuhan. Jadi kalau diat pembunuhan jumlah untanya 100, maka 10% adalah 10. Jadi cara menghitungnya demikian. Wa diyatul abdil ma'sumi qimatuhu wal amati kadzalik. Diat bagi seorang yang membunuh budak. Jadi budak yang dibunuh itu diatnya adalah harganya, baik diat laki-laki maupun diat perempuan. Jadi ketentuan unta 100 itu hanyalah diperuntukkan untuk seorang yang merdeka, karena budak diatnya adalah harga dari budak itu sendiri. Dan tentunya budak yang harus dibayar diatnya adalah budak yang maksum, maksum atau terlindungi. Dalam arti dia mencukupi syarat-syarat sebagai orang yang bila melukai atau membunuhnya, maka pelakunya harus membayar diat. Jadi Islam, beragama Islam atau kafir yang sudah memiliki kesepakatan dengan pemerintah Islam dan juga mencukupi syarat-syarat yang lain. Walau zadat qimatu kullin minhuma ala diyatil hurri. Jadi diat yang harus dibayar karena melukai atau membunuh budak, ini yang menjadi acuan utama adalah harganya. Walaupun terkadang seorang budak ini memiliki harga yang sangat tinggi, sehingga harganya bisa melebihi diat orang yang merdeka. Jadi misalkan orang yang merdeka ada ketentuan diatnya adalah 100 unta yang sesuai dengan pembagian apakah mughalladhah atau mukhaffafah itu. Misalkan ada satu budak yang harganya seharga 120 unta. Berarti bisa digambarkan bahwa diat kepada abad, kepada budak ini lebih mahal daripada diat kepada atau diat untuk orang yang merdeka. Jadi intinya adalah walaupun harga budak ini melebihi diat orang yang merdeka, ini tidak apa-apa. Artinya yang menjadi acuan tetap harga dari budak yang bersangkutan. Walau qata'a dzakara 'abdin wa unsayahu wajabat qimatani fil adhar. Bila seseorang memotong alat kelamin budak sekaligus memotong bijinya, jadi alat kelaminnya dipotong, bijinya juga dipotong juga, maka diharuskan membayar dua kimah, ya, dua kimah artinya dua harga budak, harga budak dua kali lipat. Wa diyatul janinil hurril muslimi taba'an li ahadi abawainihi in kanat ummuhu ma'sumatan halal jinayati hurratun aina samatun minar raqiq. Dan diat membunuh atau janin, diat janin artinya seorang yang membunuh janin, janin yang merdeka dan Islam, jadi Islamnya janin ini bisa dihukumi Islam karena mengikuti salah satu dari kedua orang tuanya. Di salah satu keterangan telah saya sebutkan bahwa, dan nanti di akhir kitab ini juga akan dijelaskan, salah satu keislaman seseorang itu dikarenakan mengikuti salah satu dari kedua orang tuanya. Jadi dalam beberapa hal seorang anak mengikuti orang tuanya, dan khusus di masalah agama seorang anak itu mengikuti agama Islam, ya, seorang anak mengikuti agama yang lebih tinggi yang dimiliki oleh kedua orang tuanya. Artinya bila salah satu beragama Islam, maka seorang anak ikut agama Islam itu walaupun orang tua yang lain tidak beragama Islam. Jadi seseorang yang membunuh janin, janin merdeka yang Islam, bila ibunya adalah termasuk wanita yang dilindungi, dalam arti mencukupi syarat maksumah atau terlindungi, maka harus membayar satu budak, ya, membayar satu budak. Satu budak itu diistilahkan dengan hurrah, ya. Hurrah artinya satu tubuh atau satu badan budak. Abdun aw amatun salimatun min aibi mabi. Disyaratkan budak itu tidak memiliki kecacatan yang telah disebutkan di dalam masalah jual beli. Jadi tidak ada kecacatan yang menyebabkan budak itu dikembalikan andai kata budak itu dijual. Wa yustaratu buluhul ghurati nisfa usuridiyat. Disyaratkan harga budak yang dibayarkan mencapai separuh dari sepersepuluh diat. Fa'in fugidatil wurrotu wajibah badaluha wahuwa khomsatu ab'irotin. Bila pelaku pembunuhan janin tidak menemukan budak, maka harus menggantinya dengan 5 unta. Jadi 5 unta sebagai pengganti satu budak. Wata jibul gurrotu ala akilatil jani. Dan budak yang dibayarkan, yang dibayar ini merupakan tanggungan dari akilah ya, tanggungan dari asobah pelaku. Wadiyatul janini rokiki usru kimati ummihi yaumal jinayati alaiha. Keharusan membayar satu budak di saat seseorang membunuh janin ini berlaku bila ibunya berupa perempuan yang merdeka. Tetapi bila ibunya berupa budak, maka yang dibayar adalah 1/10 harga ibunya. Jadi ada budak perempuan mengandung, kemudian ada seseorang yang melakukan tindak kriminal kepadanya sehingga anaknya keguguran. Maka yang harus dibayar adalah 1/10 dari harga ibunya. Dan harga ini di saat melukai, di saat ada kejahatan. Artinya andai kata harga ibunya ini turun naik, maka yang diambil adalah hari di mana pelakunya melakukan kejahatan. Wa yakunu ma wajaba li sayyidiha. Dan budak itu dibayarkan, atau harga 1/10 ibunya itu dibayarkan kepada tuannya, kepada sayyid atau pemilik budak. Wa yajibu fil janinil yahudiyyi awin nasraniyyi ghurratun ka thuluthi ghurrati muslimin wa huwa ba'irun wa thulutha ba'ir. Jadi bagi janin dari seorang Yahudi atau Nasrani itu lihatnya adalah satu budak, jadi seperti sepertiga dari budak muslim. Yaitu kalau tadi pengganti dari satu budak adalah 5 unta, jadi tadi kan dijelaskan andai kata seseorang tidak menemukan budak maka harus diganti dengan 5 unta, dan budak yang harus dibayarkan untuk orang Yahudi atau Nasrani yang janinnya mati adalah 1/3 dari orang muslim. Jadi seperti aturan sebelumnya bahwa jinayah kepada Yahudi atau Nasrani itu dendanya adalah 1/3 dari denda orang Islam. Artinya bila jinayahnya adalah janin, maka yang harus dibayarkan adalah 1 unta dan 2/3 ya, 1/2 unta, karena itu merupakan 1/3 dari 5 unta.